Mitra Bisnis, Kontan menulis hasil investigasi Ombudsman tentang masalah dwelling time yang lama di pelabuhan menemukan 6 kementerian yang paling bertanggung jawab. Disebut beberapa faktor penyebab termasuk pegawai tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan adanya pungli. Ketidakefisienan proses di pelabuhan ini menjadi penyebab utama mengapa biaya logistik kita tinggi dan menurunkan daya saing. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini dan bagaimana cara menyelesaikannya menurut Bapak? Berdasarkan temuan dari Ombudsman, ya memang kerja keras kita perlu diteruskan, mengingat ini ada hari-hari ini, dalam minggu ini ada laporan dari World Bank mengenai Logistics Performance Index. Di situ memang ada perbaikan peringkat Indonesia, beberapa tingkat lebih baik gitu ya. Cuma kalau kita masuk ke detail, itu ada beberapa hal yang jadi catatan, antara lain ya masalah infrastruktur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan logistik. Nah, khusus yang di pelabuhan, sekali lagi memang ini menjadi isu yang belum selesai, karena dan itu harus diselesaikan secepatnya karena kita sudah masuk mendekati masa peak season untuk masuk bulan puasa dan lebaran, di mana seluruh produsen dan penyedia jasa logistik itu akan sangat sibuk di situ, antara lain karena persiapan menumpuk inventory dalam menghadapi peak season. Nah, biasanya yang menjadi hiruk-pikuk itu di barang-barang yang berkaitan dengan impor untuk bahan baku produksi menyiapkan masa peak season. Nah, seperti tahun lalu, kita menghadapi hal-hal yang sangat silahnya tidak mengenakan dan menyebabkan biaya tinggi itu berkaitan dengan menumpuknya kontainer di pelabuhan atas barang-barang impor untuk diproduksi. Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain proses dokumen impor, di mana biaya cukai itu terlalu sensitif menerapkan jalur merah. Itu menurut hasil temuan ya. Dan kemudian ini akhirnya tumpang tindih antara pelindo yang katanya sudah cepat mau mengeluarkan, tapi karena terhambat di proses biaya sehingga terhambat pula di pelabuhan. Di samping itu juga perbaikan-perbaikan yang ada di dalam pelabuhan itu sendiri. Nah, menurut keterangan Dirut Perindo, memang kata sudah ada perbaikan, tapi kita coba lihat di lapangan. Memecahkan masalah Priok ini nggak bisa satu persatu. Ya, memecahkan masalah Priok ini mesti harus ada tangan besi dan dari top level di pemerintahan gitu. Saya tidak melihat kalau nanti tahun ini tidak berangsur baik, saya tidak melihat ada political will untuk menyelesaikan masalah Priok gitu. Maksud saya jangan sepotong-sepotong menyelesaikan masalah. Pihak Pelindo sudah kenaikan biaya tumpuk kontainer di Priok dengan kenaikan yang bukan main, dengan dalih katanya ingin supaya pihak yang punya atau pengimpor barang tidak terlalu lama-lama menempatkan kontainernya di sana. Sehingga kalau tahu biaya tinggi, maka bisa segera dikeluarkan barangnya. Namun demikian, untuk bisa mempercepat pengeluaran barang, kan harus ada proses custom. Yogyanya custom juga harus tahu bahwa bagaimana caranya supaya bisa membantu portir untuk meng-clear barang lebih cepat. Berarti ada tiga jalur di sini, jalur merah, kuning, dan hijau itu yang instrumennya harus digunakan ketika peak season. Yang ketiga adalah, memang hal-hal seperti ini suka dimanfaatkan dan ada orang-orang yang biasa memanfaatkan suasana kisruh. Nah, ini harus ada pengamanan. Antara lain pengamanannya kepada oknum-oknum, saya bilang oknum-oknum, dari instansi yang ada di pelabuhan tersebut. Antara lain bea cukai dan pelindo yang memanfaatkan situasi itu dengan meminta biaya pungli dan mempermainkan dokumen. Hemat saya sih, KPK memang sudah pernah ke sana ataupun sudah ada di sana. Dan itu harus diperketat. Sehingga KPK harus ada di depan sana melihat. Supaya orang-orang berkeinginan untuk mengamati biar keruh ini bisa mendapat manfaat. Nah, dengan demikian, maka arus barang impor tersebut bisa lancar. Sehingga keinginan dari pelindung menaikkan harga sewa penumpukan itu tinggi agar importir mempercepat pengeluaran barang, itu terjadi, bukan sebaliknya. Ketika bottleneck itu terjadi di custom atau di oknum-oknum di pelabuhan dan hal ini pelindo, maka yang menimba keuntungan adalah pelindo dengan tarif yang tinggi tadi itu. Gitu loh. Pelindo dalam hal ini, kalau tidak melakukan itu, dia akan pihak yang selalu untung. Gitu. Ini yang nggak boleh. Pelindo sebagai BUMN dan punya public service obligation, itu mestinya membantu kelancaran impor barang tersebut. Gitu. Dan dia harus konsen terhadap itu. Karena dia sebagai BUMN, mendapat fasilitas dari pemerintah manage atau mengelola aset pemerintah gitu. Kan dia bukan swasta, ya mengelola aset pemerintah dan dia punya luxury untuk melakukan itu dan harus demi kelancaran aturan dan harus pada posisi juga sebagai importer supaya biayanya nggak jadi tinggi seperti itu. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau biayanya tinggi, ini dibebankan kepada kita sebagai konsumen nantinya. Harga produk akhirnya akan naik. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.